Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 21 Jumadil Tsaniyah 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 14 Februari 2020. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak yang diambil dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami' yang ditulis oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati serta para pendengar dan pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pertemuan terakhir kita membahas hadis nomor 40. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan hadis tersebut. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 41 yang berbunyi wa an Anasin radhiyallahu anhu qal, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas. Siapa? Anas, nama lengkapnya Anas bin Malik, semoga Allah meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-samtu hikmah, diam itu adalah hikmah. Diam itu adalah hikmah. Wa qalilun fa'iluhu, dan sedikit yang mempraktekannya. Dan sedikit yang mempraktekannya. Mempraktekan apa? Mempraktekan apa? Diam. Kebanyakan orang berarti kakian ngomong. Itu kira-kira seperti itu. Akhrajahu al-Baihaqi fi Syu'abi bi sanadin dha'if. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang lemah. Wa sahaha annahu mauqufun min qawli Luqman al-Hakim. Imam Al-Baihaqi menyatakan bahwa ungkapan tadi, ungkapan apa? Diam itu hikmah, sedikit yang mempraktekannya. Ungkapan tadi itu, kata Imam Al-Baihaqi, yang benar adalah ucapannya Luqman Al-Hakim. Berarti ini bukan hadis, tapi sebuah wejangan yang disampaikan oleh seorang yang bernama siapa? Luqman Al-Hakim. Wejangan ini ada ceritanya, ada asbabul wurudnya, ada kisah di balik wejangan yang diucapkan oleh Luqman ini. Kisah itu dibawakan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab beliau Al-Mustadrak dan beliau mengatakan sahih. Qala Anas, Anas bercerita, inna Luqmana kana 'inda Dawuda wa huwa yasrudu dir'a faj'alahu yaftiluhu hakadha bi yadihi. Anas bin Malik bercerita sedang membahas tentang sebuah ayat di dalam Al-Qur'an. Beliau sedang menafsirkan sebuah ayat dalam Al-Qur'an, surat Saba ayat 10. Surat apa? Saba ayat 10. Apa bunyi ayatnya? Wa alanna lahul hadid. Kami, kata Allah, membikin besi itu lunak di tangan Nabi Dawud. Kami membikin besi itu lunak di tangan siapa? Nabi Dawud. Kata As-Suddi, besi itu kalau sudah dipegang sama Nabi Dawud itu kayak lempung. Kayak tanah liat. Jadi mau dibikin apa aja itu di tangannya Nabi Dawud itu gampang. Enggak perlu pakai api, enggak perlu pakai palu, enggak perlu ditutuki. Anas cerita ketika menafsirkan ayat tadi. Sesungguhnya pada suatu hari Luqman, siapa? Luqman sedang bersama dengan Nabi Dawud. Sedang bersama Nabi Dawud. Dan saat itu Nabi Dawud itu sedang nganyam besi. Besi kok dianyam. Ngambil besi, disambung, dianyam, sambung, dianyam. Faja'ala Luqmanu yata'ajjab. Luqman pun merasa heran, merasa takjub. Wa yuridu an yas'alahu. Luqman pengin tanya, lagi bikin apa? Pengin tanya seperti itu. Sama siapa? Nabi Dawud. Wa yamna'uhu hikmatuhu an yas'alah. Tapi sikap hikmah, sikap bijak yang tertanam dalam diri Luqman menyebabkan beliau enggak jadi tanya. Enggak jadi kepo. Sudah pengin tanya ini, karena kan orang kalau melihat sesuatu yang apa namanya menakjubkan itu kan pengen apa? Tanya. Lagi bikin apa gitu kan ya. Akan tetapi Luqman ini punya karakter hikmah. Dia itu orangnya sangat bijak. Maka sikap atau sifat bijak tersebut mencegah Luqman untuk bertanya. Gak jadi bertanya. Padahal dia sudah pengin tanya. Falamma faragha minha sabbaha ala nafsihi faqal. Setelah Dawud selesai nganyam besi, maka kemudian anyaman itu dia pakai di tubuhnya. Faqala ni'ma dir'ul harbi hadhihi. Ini loh baju perang yang keren. Faqala Luqman. Saat itulah Luqman berkata, as-samtu minal hikmah. Diam itu adalah hikmah. Diam itu adalah sikap bijak. Wa qalilun fa'iluhu. Tapi cuma sedikit orang yang mempraktekannya. Kuntu aradtu an as'alaka fasakattu hatta kafaitani. Aku sebenarnya dari tadi itu sudah pengen tanya. Engkau bikin ini untuk apa? Ternyata engkau sendiri yang menjelaskan tanpa saya harus bertanya. Ini ceritanya kenapa Luqman mengucapkan kalimat wejangan tadi. Orang itu ditanya belum tentu suka. Betul? Betul? Jenengan dikepoin sama orang suka enggak? Ya ada yang suka, ada yang enggak. Ya, apalagi ngepoin mantan. Ya. Gak suka. Ada sebenarnya ditanya gak suka. Tapi kalau dia sudah ngomong, kalau dia sudah ngomong, itu artinya dia sudah apa? Sudah terbuka. Makanya Luqman, dia sudah pengen sebenarnya, pengen nanya sesuatu yang ajaib. Ya. Sesuatu yang belum pernah dilihat sama Luqman, pengen nanya Luqman. Tapi karena dia punya sikap bijaksana, hikmah itu mendominasi kehidupannya dan sikap-sikapnya. Akhirnya Luqman nunggu aja sampai Nabi Dawud sendiri yang bicara. Jadi kita itu diperintahkan untuk memiliki sifat apa tadi? Hikmah. Bahasa Indonesianya biasanya diterjemahkan apa? Bijaksana. Apa itu hikmah? Hikmah kata para ulama artinya tepat. Apa artinya? Tepat. Dalam berkata, berbuat, dan berkeyakinan. Apa artinya hikmah? Tepat. Tepat gue apa tuh? Benar. Tepat dalam berkata, terus berbuat, dan berkeyakinan. Ucapannya tepat, ucapannya tepat, perbuatannya tepat, keyakinannya tepat. Coba diulangi, apa hikmah? Tepat dalam berkata, terus berbuat, dan berkeyakinan. Lanjut, serta meletakkan sesuatu pada tempatnya yang pas. Serta meletakkan sesuatu pada tempatnya yang pas. Segala sesuatu itu ada apanya? Ada tempatnya. Kalau meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, berarti enggak hikmah. Contoh. Ada enggak dalil yang mengharamkan pakai sepatu di kepala? Saya tanya, ada enggak? Hah? Ada enggak? Enggak ada. Tapi kalau kira-kira jenengan pakai sepatu di kepala, kira-kira kepriwe? Apa komen orang? Kaya lagi mandan. Ada enggak dalil yang mengharamkan khutbah Jumat khotibnya pakai kaos singlet? Pakai topi bisbol? Ada? Ada dalilnya? Yang mengharamkan itu? Enggak ada. Tapi apa kira-kira kalau misalnya terjadi khotib naik ke mimbar pakai kaos singlet terus topi bisbol, miring lagi. Itu bukan sikap yang bijak. Apa tadi sikap bijak? Tepat dalam berkata, berbuat, berkeyakinan, dan meletakkan sesuatu pada tempatnya yang pas. Pada tempatnya yang pas. Peci itu tempatnya yang pas di mana? Kepala. Meja itu tempat untuk meletakkan tangan. Bukan tempat untuk duduk. Ya kalau dicari dalilnya mana yang mengatakan haram? Enggak. Susah nyari dalil yang mengharamkan duduk di mana? Di meja. Tapi enggak bijak. Karena itu bukan tempat duduk. Tempat duduk itu di mana? Di kursi, di bangku. Ya. Dan hikmah atau sikap bijaksana adalah sebuah karunia yang Allah berikan kepada sebagian hambanya. Sikap hikmah adalah karunia yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan. Gak sembarang hamba. Allah sampaikan itu dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Surat apa? Al-Baqarah ayat 269. Allah Azza wa Jalla berfirman, yu'til hikmata man yasha'. Allah mengaruniakan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Berarti kalau ada kalimat siapa yang dikehendakinya, artinya semua orang atau sebagian? Sebagian saja, enggak banyak. Bahkan tadi Luqman mengatakan qalil, sedikit. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah, sikap bijaksana, sungguh orang tersebut telah mendapatkan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukurlah orang yang punya apa? Hikmah. Hikmah ini jangan disalah tafsirkan. Oke wis dua ilmu hikmah. Apa artinya? Kebal. Udu kue. Ya, bukan itu. Ya, padepokan ilmu apa? Hikmah. Otot kawat, balung tok. Ya. Bukan itu hikmah. Itu manipulasi makna hikmah itu. Ya, bukan itu hikmah. Ya. Salah satu manusia yang mendapatkan karunia hikmah itu siapa? Luqman. Makanya ketika kita nyebut nama Luqman itu selalu digandengkan dengan kata apa? Al-Hakim. Luqmanul Hakim. Hakim itu bukan nama. Hakim itu julukan. Luqman al-Hakim. Artinya apa? Luqman si bijak. Luqman si bijak. Jadi bukan Hakim gue nama Luqman atau nama bapak, bukan. Makanya enggak ada cerita Luqman bin al-Hakim, bukan. Karena al-Hakim itu adalah julukan. Pak Anu si petani. Ya. Si petani itu bukan nama, itu julukan dia. Allah sampaikan karunia yang Allah berikan kepada Luqman dalam surat Luqman. Dalam surat apa? Luqman ayat 12, walaqad ataina Luqmanal hikmah. Sungguh kami telah karuniakan kepada Luqman hikmah. Apa tadi hikmah? Sikap bijaksana. Siapa Luqman itu? Luqman itu menurut sebagian sejarawan adalah seorang budak. Masya Allah. Budak berkulit hitam. Dari negara Habasyah. Habasyah kalau sekarang apa? Ethiopia. Negeri yang terkenal orang-orangnya bukan hanya hitam, tapi hitam banget. Jadi di antara orang Afrika, itu ada yang Afrika memanggil temannya hitam. Jadi orang Afrika manggil temannya apa? Hitam. Padahal dia sendiri hitam. Berarti kue pol banget irengnya. Saya dulu ketika kuliah di Madinah, itu memang saya perhatikan orang Afrika itu kulitnya itu hitamnya itu berlevel-level. Ada yang masya Allah nggak pakai kaos kaki kayak pakai kaos kaki, nggak pakai kaos kaki kayak pakai kaos kaki. Ini bukan dalam rangka untuk apa? Merendahkan, bukan. Tapi untuk menggambarkan hitam banget. Salah satu yang hitam banget itu dari Habasyah. Bukan hanya itu. Orang dari sana itu punya kekurangan fisik. Salah satu kekurangan fisiknya adalah hidung yang sangat kecil. Ya. Sudah hitam, hidungnya kecil. Kecil banget, kayak ya apalah, kayak kacang gitu kecil. Kecil banget. Dan beliau pekerjaannya adalah tukang kayu. Budak kulit hitam Habasyah, tukang kayu. Tapi namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Satu surat penuh. Namanya surat apa? Luqman. 30 ayat. 34 ayat. Surat Luqman. Orang Allah itu tidak melihat rupa kita. Allah itu bukan melihat warna kulit kita. Tapi Allah melihat karakter kita. Allah melihat amalan kita. La fadla li'arabiyyin 'ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keistimewaan orang Arab dibandingkan non-Arab kecuali dengan ketakwaan. La fadla li abyad ala aswad. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit putih dibandingkan yang berkulit hitam kecuali dengan ketakwaan. Salah satu contohnya siapa? Luqman. Nah, Luqman menjelaskan bahwa sikap bijak salah satu wujudnya adalah banyak diam. Banyak apa? Diam. As-somtu. Kata para ulama, sebagian ulama bahasa, kalau yang paham bahasa Arab di sini, ada dua istilah dalam bahasa Arab. Ada as-somtu, ada as-sukutu. Sebagian ahli bahasa menjelaskan kalau as-somtu itu diam lama. Kalau as-sukutu itu ya cuma diam sebentar. Jadi yang disampaikan oleh Luqman ini adalah diam yang banyak. Sering diam. Sering diam adalah sikap bijak. Maksudnya bagaimana? Ini harus dijelaskan. Assalamualaikum. Menong boy. Hikmah Ustaz. Bukan itu maksudnya. Bu, kopi ya. Menong boy. Bukan. Ya. Diam itu ada yang positif, ada yang negatif. Kita bahas yang positif dulu. Diam yang positif adalah diam dari hal haram atau yang tidak bermanfaat. Apa diam yang positif? Diam dari hal haram atau yang tidak bermanfaat. Itulah diam yang positif. Berarti diam yang dimaksudkan oleh Luqman Al-Hakim itu termasuk sikap hikmah adalah diam yang positif atau yang negatif? Yang positif. Apa tadi? Diam yang positif? Diam dari hal haram atau yang tidak bermanfaat. Apa itu hal yang haram? Ya banyak. Apa contohnya? Ngerasani, ghibah, menggunjing orang lain, gosip orang lain. Ketika kita diam, itu berarti kita orang bijak. Enggak terbawa arus. Yang lainnya pada ngobrolin tetangga-tetangganya, dia diam. Yang lainnya pada menggunjing tetangganya, dia diam. Ibu-ibu kumpul, masing-masing pada membongkar aib siapa? Suaminya. bojok hujan medit banget lho. Priwesi, iya sebulan kur diwei 500. Itu biasanya ibu-ibu yang lain akan terpancing. Posi mending. Nyong ge kur 300. Ana maning nyong malah ora diwei. Seakan-akan itu bangga ketika menjadi istri yang paling didolimi sedunia. Wong jadi wong didolimi kok bangga? Nggih, Bu, nggih. Oh, nggih. Wong yang lainnya pada menjelek-jelekkan suaminya, kok ikut-ikutan menjelek-jelekkan suaminya. Oke, itu ada mungkin. Tapi ngapain diceritakan sama orang lain? Ya. Diam dari ghibah. Apalagi yang haram? Adu domba. Apa? Adu domba. Apalagi diam yang haram? Diam dari omongan kasar. Diam dari omongan kasar. Ketika mau ngomong dia pikir dulu. Kira-kira omongan saya menyakitkan orang ini apa tidak? Sehingga nanti kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang, karena kita baru bahas separoh dari hadis ini. Sehingga orang yang bijak itu orang yang berpikir sebelum berbicara. Kira-kira kalau saya komentar kayak gini menyakitkan atau tidak? Terus kalau komentar saya dengan ungkapan seperti ini kira-kira membuat dia tersinggung atau tidak? Mikir. Bahasa lisan maupun bahasa apa? Tulisan. Betapa sering timbul masalah gara-gara tulisan. Nah. Walaupun kadang-kadang gak disengaja tipu. Kadang-kadang cuma tipu, gak sengaja. Tapi ternyata orang yang di sana gak tahu. Akhirnya tersinggung, marah. Maka dipikirkan baik-baik ketika akan berbicara. Ngomong kasar. Dusta. Ya. Orang yang bijak itu orang yang diam dari dusta. Kalau dia mau dusta, dia tahan untuk tidak dusta. Lebih baik dia diam daripada harus ngomong apa? Dusta. Sumpah palsu. Jualan. Kemudian kita katakan, ada orang nawar barang kita, kita beli sama ini harganya 100 ribu. Ditawar. Wah, ya, 70 bae. Ya ora cukup ya demi Allah, modalnya ora gudul ngon. Sumpah palsu padahal modalnya berapa? 50 ribu. Terus kalau saya pengin dia enggak tahu modal saya diam gimana? Enggak apa-apa diam. Kuwi modalnya pira? Ya rahasia lah. Enggak apa-apa. Tapi Anda enggak boleh apa? Bohong. Wong modal 50 ribu kok katanya 70 ribu saja sudah enggak dapat modalnya. Enggak boleh ngomong seperti itu. Anda enggak cerita enggak apa-apa. Tapi jangan berbohong. Ini diam yang positif itu adalah diam dari hal-hal yang haram dan apa tadi? Yang tidak bermanfaat. Apa yang tidak bermanfaat? Tadi contohnya kepo. Pengin tahu urusan pribadi orang. Ustaznya bojone pira ya? Terus bojo sing nomor siji umure pira, sing nomor loro umure pira. Kepo ngapain? Tanya yang seperti itu. Manfaatnya apa? Ya pengin tahu saja. Ya ini kepo yang enggak benar ini. Kalau kita mau ngomong sama orang itu, satu, lihat orangnya ini siapa. Dua, kondisinya bagaimana. Tiga, tema ngomongnya apa. Empat, cara menyampaikannya gimana. Apa yang pertama? Ini siapa orangnya. Dua, kondisinya seperti apa. Tiga, temanya bagaimana, temanya apa. Yang keempat, cara menyampaikannya seperti apa. Jadi ketika kita akan ngomong tuh lihat-lihat, ini ngomongnya dengan siapa. Apakah kita ngomong dengan orang yang berpendidikan atau tidak berpendidikan? Kita bicara sama orang yang tua atau lebih muda? Kemudian setelah kita mempertimbangkan kita ngomong sama siapa, kondisinya bagaimana? Pas atau enggak ngomong masalah ini dalam kondisi seperti ini dengan orang itu? Lagi ketemu takziah. Temanya apa? Gih, brombong lorong banget ya. Gih. Enggak haram ngomongin harga brambang, tapi ora pas kondisinya. Wong lagi takziah ngomongin apa? Brambang. Ya. Cara bicaranya, ya. Kemudian cara menyampaikannya penting. Ya. Kadang-kadang kita ketemu sama orang itu kayak hakim lagi apa? Lagi sidang, kemudian menginterogasi. Assalamualaikum, jenenge sapa? Wong tuane isih urip apa ora? Umane nang ndi? Ya, terus anaknya pira? Bojone? Terus kerjane apa? Sebulan pira? Baru ketemu di terminal langsung kayak gitu. Ya. Kadang-kadang pertanyaan kita itu bisa saja menyakitkan dia. Tanpa kita sengaja, walaupun kita enggak sengaja. Kita ketemu sama, "Pak, anaknya sudah berapa?" Ternyata dia belum nikah. Atau dia baru nikah terus cerai. Kan enggak pas banget. Ya. Atau ada sebagian orang, Allah menakdirkan dia sudah nikah lama, atau bahkan mungkin baru nikah setahun, dua tahun, tapi belum punya keturunan. Setiap ketemu sama temannya, priwe, wis duwe anak apa urung. Ketemu maning, wis duwe anak. Akhirnya merasa apa? Merasa tertekan. Ya. Apalagi sampai, wah gue tahu perlu sinau maning gue. Ya. Yes. Ya. Ini termasuk yang tidak bermanfaat. Silakan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tadi kita bahas diam yang positif. Sekarang kita lanjutkan pembahasan tipe diam yang kedua. Apa itu? Diam yang negatif. Apa diam yang negatif? Diam dari kebajikan dan hal-hal yang bermanfaat. Apa diam yang positif, yang negatif? Diam dari kebajikan dan hal-hal yang bermanfaat. Apa itu kebajikan? Contohnya zikir. Ada orang menung apa ya, baru sholat malah melongo, ya diam aja zikir. Habis sholat waktunya apa? Zikir ya. Apalagi kebajikan, salam. Baik mengawali salam maupun menjawab salam. Jadi kalau ada orang ketemu sama orang lain, diem aja, gak ada salam. Ini bukan diem yang positif. Jangan sampai kemudian dia membawa perkataannya Luqman tadi. Ini sikap bijak. Bukan. Kenapa bukan sikap bijak? Karena salam adalah sebuah kebajikan. Nasihat. Melihat ada orang berbuat salah, diam saja, enggak amar ma'ruf nahi mungkar. Kayak orang, istilah sebagian orang lulu, gue-gue, dewek-dewek pela, wis, rasah, ngurusi wong lia. Bukan. Jadi kita kasih contoh, salah satu manusia yang bijak siapa? Luqman. Coba baca surat Luqman. Lihat bagaimana bijaksananya Luqman. Wejangan-wejangan Luqman kepada siapa? Anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Le, nak, jangan berbuat syirik. Di ayat yang lainnya, ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin au fis samawati au fil ardi ya'ti biha Allah. Sekecil apapun yang kita perbuat itu nanti ada pertanggung jawabannya. Nasihatnya Luqman kepada siapa? Anaknya. Ya bunayya aqimis shalah. Le, so, sholat, duk, sholat. Jadi kalau misalnya kita melihat anak kita yang sudah balik, waktunya sholat masih tidur, waktunya sholat masih main game, waktunya sholat masih nonton. Jangan kemudian katakan, diem adalah hikmah. Bukan. Itu meletakkan nasihat ulama bukan pada porsinya, bukan pada tempatnya. Luqman ini kalau boleh diumpamakan, kalau boleh disilahkan, beliau banyak berbicara saat bermanfaat. Cerewet tapi nopo? Positif. Berbicara yang ada manfaatnya. Kalau enggak ada manfaatnya, beliau diam. Apa tadi? Diam yang negatif apa tadi? Diam dari kebajikan dan hal-hal yang bermanfaat. Apa hal yang bermanfaat? Ngobrol yang bermanfaat. Contoh, jenengan kedatangan tamu. Kedatangan apa? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kira-kira menu? Kira-kira tamunya betah apa orang? Ora betah. Ki wong jeneng menung poe. Lagi sariawan apalagi apa? Saat itu si kon menuntut Anda untuk bicara. Untuk memunculkan apa? Keakraban. Dan itu termasuk bentuk menghormati tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamunya. Menghormati tamu salah satu bentuknya adalah mengajak dia bicara. Itu pun juga yang bermanfaat. Ya. Jangan kayak tadi itu, ngerasani bojone dewek. Ya. Bukan, berbicara yang bermanfaat tetap. Dan juga harus memperhatikan etika. Ini tamunya siapa? Ya. Kalau tamunya lawan jenis, bukan apa-apanya, ya, bukan mahramnya, ya jangan lama-lama ngobrol di situ. Ya. Kita sebagai suami ketika mendapati istri kita ngobrol sama laki-laki yang bukan apa-apanya, gimana? Biasa baik? Banget dan biasa baik. Cemburu kita. Ya. Jadi itu pun juga ada etikanya. Itu yang bermanfaat. Ngobrol dengan siapa? Tamu. Apalagi yang bermanfaat? Ngobrol dengan istri. Ngobrol dengan anak-anak. Bercengkerama dengan mereka. Itu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kemudian nanti pulang dari jensut ketemu sama istrinya diem aja, bareng ngaji kon meneng. Bukan. Jangan salah menempatkan nasihat ulama. Ngobrol dengan istri sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma merekam untuk kita apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya. Saat itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sedang nginep di rumah bibinya yang merupakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Maimunah. Apa kata Nabi? Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Fatahaddatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi sa'atan thumma raqad. Habis isya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ngobrol dengan istrinya. Beberapa waktu baru kemudian beliau tidur. Rasulullah capek enggak? Hah? Capek. Kan sekarang banyak suami, alasannya apa? Karena waktu kesel. Kerja sedina, kita akan ngobrol maning. Kudu turu kasih orang murung dolanan HP. Ya. Rasulullah itu salam itu lebih capek daripada kita. Kita yang kita pikirkan kan cuma istri satu, anak ya kadang-kadang kursi C, ya. Pekerjaan ya paling apa? Rasulullah SAW itu istrinya banyak, anaknya banyak. Beliau bukan hanya sebagai Rasul SAW, beliau juga panglima perang, beliau juga hakim, ya. Beliau juga kepala negara. Ya. Kalau ada orang cekcok, mereka minta diadili di hadapan Rasul SAW. Nabi SAW itu multi. Pekerjaan beliau itu banyak. Itu pun masih menyempatkan ngobrol dengan siapa? Istrinya. Dewek si siapa? Bupati Udu, Presiden Udu, Ketua RT Udu. Sibuk apa? Ya. Sempatkan waktu kita untuk bercengkrama dengan istri kita. Bicara, ngobrol. Orang ketang cuma tanya, gimana kabar sehat? Alhamdulillah. Ya cujo, jangan cuma itu aja pertanyaan. Sebentirnya kurkuwe dong. Sehat? Wis ya turu ya. Ya Allah, kayak gak ada bahan pembicaraan. Banyak bahan pembicaraan. Anak-anak gimana? Hari ini gimana? Tadi pengajiannya isinya apa? Ya. Jadi ini diam yang negatif adalah diam dari apa? Kebajikan dan hal yang bermanfaat. Baik, kita ulangi. Kita awali tadi dengan pembahasan tentang definisi dari hikmah. Apa tadi definisi dari hikmah? Tepat dalam berkata, berbuat, berkeyakinan, serta meletakkan sesuatu pada tempatnya yang pas. Salah satu bentuk hikmah adalah banyak diam. Diam yang bagaimana? Diam yang positif. Apa itu diam yang positif? Diam dari hal-hal haram dan yang tidak bermanfaat. Kalau ada diam positif berarti ada diam negatif. Apa diam negatif? Diam dari kebajikan dan hal-hal yang bermanfaat. Mudah-mudahan yang sering bermanfaat. InsyaAllah besok pagi, insyaAllah ba'da subuh ada kuliah subuh Asmaul Husna di Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto. Kemudian besok malam Ahad kajian Tazkiyatun Nafs ba'da Maghrib sampai Isya di Masjid 17 insyaallah. Terima kasih atas perhatian, untuk segala kurangannya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.